Masih terkait dengan al-asma wa da'awa yang disebutkan oleh Syekh Shol Al-Syekh terkait dengan at-tasmiyah. Ada tiga keadaan. Yang pertama adalah tasmiyah mamduha, kemudian yang kedua mazmumah, dan yang ketiga adalah mubahah. Yang mamduhah adalah jika tasmiyah tersebut menggunakan tasmiyah-tasmiyah yang ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam Al-Qur'an penamaan-penamaan yang syar'i. Seperti sebutan muslimin, mukmini, muslimi, mutami, mukhlisi, dan seterusnya. Tidaklah bergeser pada penamaan-penamaan yang syar'i tersebut, terutama adalah kalimat mukmini, muslimi, atau ibadullah, kepada panggilan ataupun sebutan yang lainnya kecuali di saat dibutuhkan. Dan telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya keadaan-keadaan di mana kemudian dibutuhkan tasmiyah untuk menjadi pembina antara muslimin yang berada di atas jalan kebenaran dengan muslim yang mereka telah berada dalam garis-garis jalan-jalan penyimpangan. Bisa muncul berbagai macam kelompok-kelompok simpanan Islam. Maka untuk membedakan kita dengan mereka dibutuhkan sebutan yang syar'i. Kalau mereka menamakan diri-diri mereka dengan sebutan min indi anfusihim, dari diri mereka sendiri, mereka menyebutnya dengan kelompok ini, kelompok itu, yang menanggung banyak sekali, atau dengan kelompok menyebutkan kepada pendirinya, maka kita butuh untuk membedakan mereka, karena mereka ini juga masih muslimin. Kalau kita mengatakan kami muslimin, apa mereka kafir? Mereka belum kafir. Maka harus ada pembeda. Maka saat itulah dibutuhkan penyebutan. Apa penyebutannya? Ya penyebutan-penyebutan yang syar'i. Semisal kalimat salam. Semisal ahlus sunnah wal jamaah. Semisal ahlu obat. Ini kalimat-kalimat yang ada nasnya. Jadi itu membedakan. Kalian ini siapa? Kami muslimin. Muslimin sekarang saat ini kondisinya telah mengalami berbagai macam perpecahan. Muslimin di atas manhaj apa? Seperti apa? Siapa tokoh-tokoh yang kamu ikuti? Dari mana asal dan sebagainya? Ini tujuannya untuk membedakan. Dan itu akan panjang kalau ditanya seperti itu. Maka dengan sekedar seseorang mengenal, oh dia ikhwani, oh dia tablighi, oh dia mutakhir, sudah tampak, kelihatan ya. Mereka sendiri yang telah menyebut diri mereka dengan sebutan tersebut. Nah kita bagaimana supaya kaum muslimin memahami bahwa kita bukan mereka, tidak seperti mereka, dan bahkan berlepas diri dari mereka. Maka di saat itulah dibutuhkan ya. Di saat itulah dibutuhkan sebutan, sebutan yang syar'i membedakan kita dengan mereka. Kemudian al-halah tsaniyah adalah keadaan yang kedua, yang mazmumah. Sebutan-sebutan yang pernah, yakni sebutan-sebutan yang tadi kelompok-kelompok yang menyebut dirinya dengan berbagai macam sebutan-sebutan, atau mereka disebut dengan sebutan-sebutan tersebut disebabkan karena amaliyah perbuatan mereka, seperti khawarij karena kru terhadap penguasa Ali bin Abi Thalib, disebut khawarij karena jeleknya perbuatan mereka, atau disebut murjiah karena perbuatan mereka mengakhirkan ismul iman dari apa, mengakhirkan amal daripada iman. Artinya amal tidak masuk dalam keimanan, kemaksiatan tidak berpengaruh daripada keimanan, dan seterusnya. semua fazilah karena perbuatan mereka, ya fiza daripada majelisnya Al-Hasan Al-Basri dan seterusnya. Ini merupakan apa istilahnya, sebutan-sebutan tasmiyah yang tidak syar'i. Demikian pula sebutan-sebutan yang kaitannya dengan tariqah-tariqah sufiyah dengan berbagai macam jenisnya, tariqah Naqsabandiyah, Jusfiyah, Saharawardiyah dan seterusnya. Demikian pula organisasi-organisasi yang kemudian dengan itu semua, dengan sebutan-sebutan itu semua, menjadikannya sebagai ya alat untuk wala wal baro, ya dijadikan alat untuk wala wal baro. Organisasi semata untuk ta'rif tidak masalah, ya. Organisasi sekedar untuk mengkoordinir bahwa muslimin ya dikenal dengan organisasi ini, tidak kemudian meletakkan wala wal baro adanya. Wala wal baro itu maksudnya orang yang tidak seorganisasi dengan saya berarti bukan bagian dari kami. Orang yang tidak seorganisasi dengan kami bukan bagian kami. Orang yang seorganisasi dengan kami maka itulah bagian dari kami. Dia tidak memandang daripada keislaman tetapi memandang daripada keorganisasian. Pergerakan-pergerakan tamtim, ya tamtim. Maka ini yang tercela. Bukan sekedar ta'rif organisasi yayasan, sekedar ta'rif untuk mengkoordinir dalam proses belajar mengajar. Nah, di sana ada muasasa ini, di sana ada jemaah ini. Tidak ada masalah yang seperti ini. Ini sekedar ta'rif saja. Tetapi tidak kemudian dijadikan sebagai wala wal baro di situ. Mari kita contohkan. Misal contoh mahat, di situ ada yayasan sunnah. Kemudian seseorang yang berada dalam yayasan sunnah tersebut, kalau seandainya mengajak kepada yayasan yang mengajak kepada itunya, ya tidak mengajak kepada Islam tetapi mengajak kepada kelompoknya, kalau yayasan bukan tersebut, maka itu menjadi isyiah. Jadi itu menjadi tasmiyah yang madmumah, bukan tasmiyah yang diperbolehkan. Jadi kemarin pada sampai pada ini kalimat tersebut ya, berkata asy berikutnya, fa idza kana al-amr fil asma al-muhdatsah wa tasara laha wa dufa anha duna ghairiha barubama quliba ghair man kana ma'ahu min al-muslimin ma'anahum ala ta'ah wa ala khair fa inna hadha yadkhul fi da'wa al-jahiliyah. Apabila perkaranya terkait dengan nama-nama yang baru, sebutan-sebutan yang diada-adakan kemudian dijadikan sebagai tempat pembelaan, dibela karena nama tersebut bukan karena selainnya, bukan karena Islamnya tetapi karena namanya, bahkan siapa saja akan diperangi olehnya kalau tidak bersama dengannya dari kalangan muslimin, mereka perangi. Padahal kaum muslimin tersebut di atas ketaatan kepada Allah, di atas kebaikan, tapi diperangi hanya karena tidak sejalan. Maka ini semua masuk dalam dakwah jahiliyah, wa izal jahiliyah hingga Allah. Lebih-lebih lagi dalam perkara seperti ini. Yani Syekh menjelaskan bahwa kalau pada masa Rasul sebutan yang syar'i seperti muhajirin dan ansar itu adalah sebutan yang terdapat di dalam Al-Quran penamaannya, ya, dilegitimasi oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi di saat dijadikan sebagai alat untuk mengajak kepada kelompok dan golongan, Rasul menjadikannya sebagai risal jahiliyah, maka lebih-lebih lagi penamaan-penamaan biasa, penamaan-penamaan baru. Ya Ansor, di saat kemudian ada seorang sahabat Ansor berselisih paham dengan sahabat Muhajirin, memanggil orang-orang Ansor, ya Ansor, wahikom Ansor. Yang muhajirin tadi juga mengatakan ya lalu muhajirin, panggilan mengajak kepada kesukuan kelompok dan golongan. T. Rasulullah menyatakan abidah wal jahiliyah wa ana bain al-buriku, apakah masih juga dengan seruan-seruan jahiliyah padahal aku berada di tengah-tengah kalian? Maka tentunya penamaan-penamaan muhdatsah, sebutan-sebutan baru, wahai jamaah Ansor Tauhid misalnya, wahai jamaah Ansor Daulah misalnya, wahai jamaah Muslimin dalam konteks yaitu organisasi dan kelompok, maka ini lebih-lebih lagi sebagai apa? Isyarat jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah. Demikian pula kalaupun seandainya kemudian ada yayasan namanya Salafi, wahai Salafi, tapi maksudnya adalah yayasan kelompok tertentu, ini juga masuk dalam dakwah jahiliyah. Salafi, Sa'i, sebagaimana Muhajirin dan Ansor juga Sa'i, tetapi di saat digunakan ya untuk ajakan kepada kelompok dan golongan, maka menjadi sesuatu yang tidak sah dan menjadi ajakan jahiliyah. Walmutahamil al-yawm yanzur ila anna waqi'a jama'at al-islamiyah bi'amatil asma anna hadihi tasmiyat law kana bi ta'rif faqat la kana al-amr asma. Dan orang yang memperhatikan pada hari ini, memperhatikan kepada kenyataan yang terjadi pada jamaah agama Islam secara umum, pada sebutan-sebutan nama-nama, seandainya saja nama itu hanya sekedar sebagai ta'rif saja, tentunya pengarangnya lebih mudah. Lakin nahalai sabti ta'rif, tetapi yang nampak itu bukan untuk ta'rif. Seperti ta'rif, apakah untuk ta'rif? Tidak. Mereka melakukannya sebagai tanding. Mereka melakukannya sebagai tanding organisasi bergerak untuk bagaimana supaya bisa mencapai tampuk kekuasaan. Itu hanya kendaraan saja. Cuman muslimin sama saja. Apalagi yang terang-terang kemudian ya, sebagai partai itu jelas. Kalau kemudian partai, kepartaian tersebut tidak hanya tidak tarik, tetapi kemudian menjadikan sebagai alat untuk wala-wala dorok, melihat orang yang di partai lain kebencian memuncak. Nah, ini juga merupakan perangai jadinya. Tolong menyusahkan, saat ini kaum muslimin ini diuji dengan perangai-perangai seperti ini. Perangai-perangai jadinya. Perbedaan pilihan bisa membawa kepada percekcokan bahkan perceraian. Kalau sampai paslon bilang kamu menang, kamu kita cerai. Sampai seperti itu paslonnya. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, kalau sampai pulang jadi presiden, istri saya mati. Allah mengusahakan. Seperti apa itu? Kerusakan yang bagaimana? Dan kerusakan seperti ini masih akan terus berlanjut selama masih di PT. Asal dan asasnya Allah mengusahakan. Dan di negeri ini tentunya banyak orang-orang yang cerdas, tetapi kenapa dalam hal ini tidak pernah berpikir sampai ke sana? Sekedar untuk menghitung penghitungan pemungutan suara itu, penghitungnya, panitia menghitung itu yang meninggal ratusan, lebih dari 100. Berapa? 93. Bayangkan. Allah musta'an. Ini musibah yang sangat besar menimpa daripada kaum muslimin, dan menimpa pula setiap daripada negeri-negeri yang mengusung daripada demokrasi. Karena itu adalah seruan na'udzubillah kerusakan kebebasan. Akal yang bagaimana yang kemudian bisa dipakai untuk kemudian orang-orang kita disuruh nyoblos gitu. Akal yang bagaimana? Setelah nyoblos, tak asal dia yang dicoblos apa yang jelas, orang gila. Bisa saja dicoblos semuanya, namanya orang gila. Setelah keluar disuruh nyelupkan ke tinta, tintanya malah diminum. Itu terjadi betul. Tinta disuruh, tangannya disuruh nyelupkan begitu malah dipegang diminum sama dia. Malah gila. Allah menurut. Jadi yang terjadi laisa bi ta'rif bal jalil dalalah 'alal hizb, tetapi itu untuk dijadikan sebagai petunjuk akan kepartaian ala al-tantim atau tantim pengorganisasian. Walikai ya ta'aruf ashabuha fima bainahum, supaya dikenal satu dengan yang lain. Oh ini kelompok kita, oh ini golongan kita, oh ini satu jalan, satu misi, satu visi. Ini saudara. Seolah-olah yang berseberangan dengan mereka bukanlah saudara. Fata didu anal muslimah talam yadhab al-yawm ila baradi minan bilad. Fata did anna ashab al-hijat al-mu'ayyan yas'alu. Kau dapati seorang muslim misalnya, dia pergi pada suatu hari ke satu negeri. Kamu dapati ashabul hijat, para hijbi, orang-orang hijbi tersebut di negeri tersebut akan bertanya, mahada min ayyi'ah, ini dari kelompok mana ini? Ayy jihad, ila akhir, dari kelompok mana? Kamu datang dari sisi mana? Padahal muslim yang sepantasnya untuk kita kemudian menerimanya dengan rohat, mahaban ahlan wa sahlan, saudara kita muslim ini datang dari jauh, dari negeri seberang. Iya kan? Demikian yang terjadi. Karena sudah terkotak-kotak kaum muslim ini, maka demikianlah yang terjadi. Hanya saja kaum muslim rahimani wa rahimakumullah, awalnya muslim ini belum terjatuh dalam hal seperti ini. Maka mereka awalnya muslim ini, pada hakikatnya mereka adalah ahlus sunnah mereka. Demikian pula orang-orang yang masih sekedar ikut-ikutan, yang selamanya terdampar di berbagai macam kelompok-kelompok menyimpang tersebut, dalam keadaan mereka juga tidak paham dan tidak ada wal-wal. Mereka anggapnya semua ya baik, ini hanya sekedar melihat secara zahir organisasi yang ini kok kelihatannya perjuangan Islam dengan sebenar-benarnya, maka dia ikut-ikutan saja, belum paham terhadap perkara-perkara yang sebenarnya. Tetapi duat-duatnya, da'i-da'inya, nah ini mereka adalah sumber utama. Sehingga kaum muslimin secara umum, kita berjumpa di jalan dengan kaum muslimin secara umum, kita akan salah kalau ada tanda-tanda dan identitas keislaman pada penampilannya. Ya. Kita masih muslimin. Fairakana ufni alaih, di saat kemudian dipuji, anaukana midah silhadil jamaah, dia termasuk daripada kelompok jamaah tersebut. Mungkin mereka punya KTA mungkin. Bagian kelompok-kelompok tersebut mungkin mereka punya KTA. Kalau ahlus sunnah ini, kalau ini, kenapa ada KTA? Ya ada. Kita adalah hizbiyah. Aw min ahli hizb, aw ana muta'atif ma'ahu tabannau, atau dia termasuk daripada orang dalam atau orang yang simpati kepada mereka, langsung mereka hormati. Wa illam yakun bidzalik, tetapi kalau tidak demikian, wa idza kana aliman jalilan wa laysa min tilkal fi'ah, walaupun dia itu orang yang alim, orang yang mulia, tetapi tidak dari kelompok tersebut, fa innahum yaqaduna, mereka akan menolak. Wa yatawasawun bi rabbih, dan mereka akan saling wasiat mewasiati, dalam artian satu dengan yang lain akan saling gayung bersambut bahwasanya ini pulang yang datang dari negeri seberang ini orang yang bermasalah, bukan dari kelompok kita, dia dari kelompok pulang, dari kelompok seberang misalnya, atau bukan dari kelompok siapa-siapa itu, dari salafi, syekhnya itu syekh salafi, maka akan ditolak. Oh itu wahabi, padahal sayanya sendiri tidak ada kaitannya dengan apa itu wahabi. Salafi dalam artian bukan organisasi salafi. Ya, ini orang yang menjalankan Islam dengan cara-cara salaf, menjalankan dan memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, sehingga disebut salaf. Qad yakunu 'indahu 'ilmun kabir bi kalamillah jalla wa ala wa kalam rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau di sisinya ada ilmu yang besar terkait dengan kalamullah, ilmu tafsir, kalam rasuli, hadis-hadis rasul. Wa idza ja'at mushkilah aw ja'at munakasah ala syai' fa innahum yastami'una ala dzalika al-ism wa yata'assabuna la tuna hayy. Di saat datang mushkilah, di saat ada sedikit munakasah. Munakasah mungkin di sini bukan diartikan perlombaan, tetapi di saat ada sedikit gesekan maka mereka yastami'un ala dzalika al-ism. Mereka berkumpul pada nama tersebut, kelompok tersebut, sebutan-sebutan tadi, dan ta'assub terhadapnya bukan terhadap Islamnya. Ini yang tertelah dan ini yang diharamkan. Walladzi nadhara fi ma ahdathathu al-hizbiyyatu wal asma' fi aqrabi syai' ilaina. Dan orang yang memandang fi ma ahdathathu al-hizbiyyah, pada apa yang di yang terjadi yang disebabkan oleh hizbiyyah dan disebabkan oleh sebutan-sebutan nama-nama tersebut yang baru pada yang paling dekat kepada kita, jadi di Saudi. Wahwa mahal fi Afghanistan, maksudnya akrab saya ilaina, ini yang dekat dengan mereka, terjadi apa yang terjadi di Afghanistan. Nah, saya ingin menggambarkan tentang rusaknya yang namanya hizbiyah, sebutan-sebutan hizbiyah. Wahwa mahasal fi Afghanistan, yang terjadi di Afghanistan fil 20 sana, dalam kurun waktu 20 tahun al-madiyah yang telah lewat, 20 tahun yang telah lewat. Ya jidhalika mahilan, dia akan dapati contoh konkret fi anna wujud al-ahzab wal-asma fihi lam takun ta'lim, bahwa sebutan-sebutan dan nama-nama yang ada di situ bukan sekedar untuk identitas arif bahwa kami muslimin dari apa namanya yayasan ini, dari organisasi ini, tetapi untuk tampil ini organisasi sebagai bentuk pergerakan. Walau wal barok dibangun di atas pergerakan tersebut. Wa inna maka lalu istima alaiha, untuk gabung di situ menjadi satu, sehingga di saat Allah SWT berikan kekuatan kepada para mujahidin untuk menghancurkan berbagai macam kekuatan-kekuatan Rusia pada masa itu, banyak sekali pejuang-pejuang yang gugur di sana, dan Allah berikan kemenangan. Justru setelah adanya kemenangan-kemenangan tersebut, mereka saling bunuh satu dengan yang lain. Ada beberapa fraksi di sana. Ada fraksinya Abdul Rasul Sayyab, ada fraksinya Hikmatiyah, ada fraksi ini banyak. Yang mereka saling perang satu dengan yang lain, saling bunuh. Allah mustahil. Bahkan salah seorang alim juga, alim besar di situ dari kalangan Ahlu Sunnah, yang menyerukan kepada pemahaman salaf, dibunuh oleh mereka. Jamilur Rahman, Syekhulur Rahman, rahimahullah. Di sini saya menyatakan, falam akhra jala'an, di saat musuh keluar Rusia, wa nasarallahu ibadahu, dan Allah tolong hamba-hambanya, daharatul nafasid al-ukhra, muncul kerusakan-kerusakan yang lain. Lebih hebat li ta'assub al-nazmu wil-hizbiyah, di saat perang melawan Rusia banyak para suhada, walhamdulillah semoga mereka menjadi para suhada insyaallah, dan banyak keajaiban-keajaiban terjadi di sana dalam perang Afghanistan. Tetapi di saat kemudian musuh justru mundur dan terjadi perang saudara besar di Afghanistan dan terus berkelanjutan, karena mereka ta'assub terhadap sebutan-sebutan kelompok-kelompok tadi. Hadhihi fi annallaha afa'al muslimin fi ma bainahum. Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yakni jadikan muslimin mereka saling serang di antara mereka. Sebabkan kenapa kok seperti ini? Jadi karena dosa-dosa mereka sendiri, saling cakar di antara mereka, saling bunuh. Wa hadha kulluhu yadullu ala anna kullu mukhlishin lillah jalla wa ala wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam wa kullu mukhlishin li dinil islam wa kullu raghibin fi raf'i rayatil islam yujib ala ta'assub ismin dunya ismin islam. Dan ini semua menunjukkan kepada kita bahwasannya setiap mukhlis, setiap orang yang ikhlas untuk Allah Jalla wa'ala dalam amalannya dan ikhlas dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wakul mukhlis di dini Islam, setiap orang yang ikhlas untuk agama Islam, wakul rabid di rabid Islam, dan setiap orang yang terhasung untuk meninggikan bendera Islam, wajib untuk tidak ta'assub terhadap sebutan selain daripada sebutan-sebutan Islam. Bal yakunu ta'amul ma'al muslimin 'ala ismi Islam. Bahkan yang sepantasnya adalah berinteraksi dengan muslimin dengan sebutan Islam, madam 'ala tauhid, selama mereka masih di atas tauhid. Walam yakunu min al-syirkil akbar, dan tidak terjerumus dalam kesyirikan besar. Fadakana kadhalik faurubat, di saat demikian keadaannya masih muslimin, maka ya ada kedekatan kemudian diberikan. Berbeda dengan asal al-ahwa wal-bidah, ini tentunya keluar daripada konteks tersebut. Syekh sendiri punya banyak kalam terkait dengan ashabul ahwa. Selain daripada hal tersebut, ataupun orang-orang yang mereka mungkin menisbatkan kepada organisasi tertentu, kelompok tertentu, tapi awam, ya awam, dia tidak paham terhadap apa itu sulamnya berbagai macam perintangan yang ada pada apa yang dia ikuti. Organisasi besar yang ada di negeri ini misalnya dinisbatkan kepada salah satu dari kelompok organisasi besar tersebut, mereka awam, mereka tidak bisa kemudian dikatakan sebagai ini dan itu dengan keawaman yang tersebut. Mereka tetap sebagai muslimin yang kemudian diberikan kepada mereka hak-hak sebagai muslimin, ta'atuh kepada mereka, ta'amun, interaksi dengan mereka, dan seterusnya. Tidak kemudian dijauhi dan dibenci, tidak kemudian ya, dianggap sebagai hizbi, tidak kemudian ini dan itu. Kalaupun sebagian mereka terjatuh dalam kesyirikan, misal terjatuh dalam kesyirikan, mereka adalah juhala, orang-orang yang tidak paham sama sekali terhadap hal tersebut. Sehingga tetap harus ta'amul dengan baik dengan mereka, interaksi yang baik dengan mereka, dakwai mereka, dekati mereka, jangan mudah justru menjauh. Berbeda kalau memang sudah ta'asub dan terlihat mengajak kepada kelompok, mengajak kepada golongannya, organisasinya, dan wal-wal barok terhadap hal tersebut, ini biasanya adalah tokoh-tokohnya, ya kita tentu juga harus berhati-hati. Tapi selama orang-orang yang berada di bawah, orang-orang yang mereka adalah muslimin, maka kita perlakukan sebagai muslimin secara umum, berikan hak-hak mereka sebagai kaum muslimin, hak disapa, hak untuk diucapkan salam, hak untuk kalau tetangga kita besok di saat sakit dan seterusnya, hak-hak bertetangga diberikan kepada yang selama. Wa min al-mutaqarrar 'inda ahli sunnati wal jama'ah anna kullu muslim yuwala bihasabi ma 'indahu min al-islam. Dan termasuk daripada perkara yang mutaqarrar, ini sesuatu yang sudah menjadi prinsip tetap di sisi ahli sunnah wal jama'ah, bahwa setiap muslim itu diberikan loyalitas bihasabi ma 'indahu min al-islam, sesuai dengan kadar keislaman yang ada pada dirinya, yakni kadar dekatnya dia dalam keislamannya, dalam ketaatannya kepada Allah. Wa bihasbi ma 'indahu min al-iman, sesuai dengan kadar keimanannya. Seseorang yang masya Allah ahli sunnah, akidahnya, ibadahnya luar biasa, ketaatannya kepada Allah secara zahir dunia, tanpa yang demikian, maka kita berikan loyalitas yang perlu sebagai seorang muslim. Di saat kemudian ada dia seorang muslim ahlu sunnah yang memiliki berbagai macam kekurangan-kekurangan dalam ibadahnya, sholatnya juga terkadang bolong-bolong, bahkan melakukan sebagian daripada kefasikan, kemaksiatan, maka diberikan kepada dia baro'ah sesuai dengan kadarnya, dan diberikan kepada dia loyalitas sesuai dengan kadarnya. diberikan loyalitas dari sisi dia masih muslimin walaupun ahlul ma'asyi, dengan di saat salam, di saat berjumpa ya kita mengucapkan salam atau membaik menjawab salamnya misal ini ya. Tetapi tidak kemudian kita bisa akrab sebagaimana keakraban kita dengan yang pertama tadi yang memiliki ketaatan, kesolehan, ketakwaan ya. Ini yang harus dipahami. Ahlul ma'asyi diberikan sesuai dengan diberikan baro'ah sesuai dengan kemaksiatan yang dilakukannya, dan diberikan loyalitas masih sebagai seorang muslim. Fa walayatul muslim lil muslim tatabba'a bi qadri ma 'inda min tahqiqil Islam wa tahqiqil iman. Maka loyalitas terhadap muslim satu dengan yang lain itu berbeda-beda, berperingkat sesuai dengan kadar apa yang ada pada sisinya dari realisasi terhadap Islam dan iman. Wa hadha nadharu salaf fi syar'i, pandangan salaf terkait dengan fi ma ta'amalu bihi ma'anas, di saat mereka berinteraksi dengan manusia. Dan di sana ada kelompok yang namanya ahlul ahwa'i wal bid'ah. Nah, ini dia. Ini bukan ahlul ma'asyi sekedar ma'asyi, tetapi dia ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu dan bid'ah. Ya, mereka mengajak kepada kebid'ahannya. Mereka mengajak kepada hawa nafsunya. Mereka memiliki subhat-subhat. Maka yang seperti ini bukan kemudian mereka dikeluarkan dari keislaman, tapi mereka diberikan baro'ah yang besar. Dan para ulama telah sepakat akan hal tersebut, diberikan baro'ah yang besar. Bahkan di saat matinya tidak disolati, kecuali tidak ada yang mensolati, maka dalam keadaan seperti ini ya tetap kita yang untuk mensolati labas. Sebagian kita sekedar membutuhkan kewajiban kifayah sebagai dia seorang muslim. Tapi pada asalnya tokoh-tokoh daripada kaum muslimin ahlus sunnah jangan mensolati ahlul ahwa. Meskipun jangan melarang orang lain untuk mensolati, ya ini masih muslim dia. Ahlul bid'ah, tokoh kebid'ahan besar. Maka seseorang yang ditokohkan dan dijadikan panutan, jangan ikut-ikutan mensolati dia kan yang mensolati. Adapun dirinya tidak, akan mendatangi jenazahnya pun tidak. Sakit juga tidak disuruh, salam juga tidak dijawab salam. Karena dia adalah ahlul ahwa'i wal bid'ah kelas berat yang mendakwahkan ya, yang mendakwahkan. Kenapa? Karena memang demikian para ulama membagi ahlul ahwa'i ahlul bid'ah itu ada dua, da'iyah wa ghairu da'iyah. Da'iyah itu yang mengajak dan yang ghairu da'iyah tidak mengajak kepada kebid'ahan. Yang tidak mengajak ini bisa saja dia hanya sekedar ikut-ikutan saja. Amal wala wal bara wal wal bughd wal makayid wa nahu dzalik mimma yaksul fa hadza kullu min fahril jahiliyah wa akal min akal tasmiyat allati la tuqruha ahlul haq al-fatta. Adapun wala wal bara wal wal bughd wal makayid, membuat berbagai macam propaganda-propaganda penyesatan yang semisalnya bagaimana yang telah terjadi, maka ini semua merupakan semangat jahiliyah dan merupakan imbas dari imbas-imbas penamaan-penamaan yang tidak syar'i, yang tidak dibenarkan oleh ahlul haq sama sekali. Yani al-wala' wal-bara' al-hub wal-bughd terkait dengan tanzim tadi. Fa'idha nasil min dhalik ila anna al-asma' al-mazmumah hadhih fil jama'at aw fi ghairiha yajib 'ala kulli mukhlis an yas'a ila alla tabqa fi nas. Jika demikian maka kita lanjutkan maksud min dalik, dari termasuk daripada demikian nasil min dalik ila anna asma, bahwasanya nama-nama al-mazmumah yang tertelah hadihi fil jama'at, nama-nama tertelah ini pada jamaah-jamaah yang ada, au fi ghairiha atau pada yang selainnya, yajib ala kulli mukhlisin, wajib atas setiap mukhlis, wajib atas setiap orang yang memiliki keikhlasan, anya ila alla tabqa fil nas, berusaha supaya jangan sampai ini tetap eksis di tengah-tengah manusia. Ini dalam perkara-perkara agama, membawa kepada kerusakan yang besar dalam perkara-perkara pengaturan, terlebih kaitannya dengan penegaraan tentu itu lebih besar lagi. Dan juga membuat pada dampak-dampak kerusakan yang besar seperti yang telah tadi sebagiannya disebutkan. Kita semua walaupun tidak melihat, tapi kita mendengar sampai beritanya kepada kita kerusakan-kerusakan tersebut. Allah musta'an. Bal'an yaqa al-mu'minun ikhwah. Bahkan bagaimana supaya kaum mukminin itu bersaudara. Bagaimana supaya itu yang terjadi, itu yang terlihat. Yabhatun alal haq fi kitabillah jalla wa ala wa fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi hadis salafus salih. Orang zarat hadhihi syi'arat wa hadhihi asma' azarat syahna min al-nufus. Berusaha mencari kebenaran dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bimbingan salafus salih. Itu yang harus diusahakan. Menukis berbagai macam sisi-sisi tahazzub, hizbiyah kemampuan, membuang sejauh-jauhnya hal-hal tersebut. Walau zalat hadhi syi'arat, kalau syiar-syiar hizbiyah ini mampu untuk kemudian dihilangkan, wahadil asma' dan sebutan-sebutan ini bisa untuk dihilangkan, tetapi itu adalah sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah memberitakan demikian. Tetapkan diri umat. Jelas. Salah bahasa beri. Akan terpecah belah umat ini menjadi 73 kelompok. Itu merupakan sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Allah dalam artian bukan untuk dipelihara. Karena konteks daripada berita Rasulullah SAW adalah mentahdzir dan memperingatkan umat. Hanya kita berusaha, harus berusaha. Meskipun memang tidak akan bisa untuk dihilangkan, tetapi kita berusaha, karena itu adalah ujian buat kita, ya, ujian buat kaum muslimin keberadaan daripada berbagai macam perkara-perkara yang ada. Wajah nampak untuk melipatkan fitnah atas biru. Kami jadikan sebagian kalian dengan yang lain sebagai ujian, apakah kalian mampu bersabar? Ini ujian dari Allah SWT. Nah, kita berusaha sekuat tenaga untuk terus memperingatkan akan bahaya-bahaya daripada hizbiyah kepada umat. Seandainya saja, dan ini lauh di sini tentunya hanya sebatas angan-angan dan hanya sebatas harapan. Seandainya tidak lagi ada syiar-syiar kelompok-kelompok hizbiyah tersebut, tidak lagi ada penamaan-penamaan tersebut, raja lebih sahna dengan mengurus. Misa akan hilang berbagai macam kedengkian, akan hilang berbagai macam perselisihan dari jiwa-jiwa manusia. Tidak lagi ada permusuhan. Walasta ma'ahada alka minal mu'minin ala kalimah sawa. Dan akan berkumpul, terhimpun hadal kam, yakni berapapun jumlah daripada mukmini yang sangat banyak ini, komunitas yang sangat besar ini dari kaum mukmini di atas satu kata, satu kalimat. Wajahatu fillah haqqa jihad, dan mereka akan mampu berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Ya. Jumlah kita saat ini jauh berlipat kali daripada jumlah para sahabat di masa Rasulullah SAW. Jumlah kita saat ini muslimin miliaran jumlahnya di dunia ini. Tetapi seperti yang dibayangkan oleh Rasul, digambarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diberitakan oleh beliau, seperti itu dilakukan. Seandainya kaum muslimin yang hidup di masa ini, mereka memiliki yakni semangat bersatu di atas apa yang berada di atas para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, niscaya tidak butuh pada jumlah yang sekian banyak akan menguasai dan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan di mana-mana, dan akan tercipta eksistensi daripada Islam dan muslimin, kemuliaan akan diberikan kepada kaum muslimin. Tetapi kaum muslimin justru mereka tetap tercerai-berai dan terdampar dengan dalam berbagai macam hizbiyah-hizbiyah. Allahu musta'an. Segelintir manusia di masa para sahabat, segelintir berapa jumlahnya? Saya mampu meruntuhkan kelompok dua bidaya Romawi dan Persia hancur lebur bertepuk lutut di hadapan pasukan Islam. Romawi dan Persia, apalagi kelompok-kelompok lain, kerajaan-kerajaan lain, penguasa-penguasa lain, ditindas habis oleh mereka. Dan terus menerus, ya, futuhat kemenangan-kemenangan Islam terus berjaya. Karena belum ada berbagai macam kelompok-kelompok pun, atau kalaupun ada, mereka masih dalam keadaan berada di bawah tanah, tidak berani terang-terangan, akan langsung ditindas oleh pasukan Islam. Tetapi kemudian di saat semakin mereka semakin banyak berkembang, semakin menjamur berbagai macam perpecahan, semakin muncul berbagai macam kelompok-kelompok dan pemikiran, dan bahkan mereka semakin bisa menyusup kepada pemerintahan, kepada daulah ini, daulah itu, apa yang terjadi? Fitnah. Mulailah semenjak itu kemunduran demi kemunduran. Terjadi kemudian berbagai macam musibah-musibah. Sampai kemudian terpecahlah kaum muslimin menjadi dua kelompok, dua kubu kekhalifahan, yang satu di Basra, yang satu di daerah Spanyol sana, di Eropa. Sama-sama ini Abbasiyah bisa menjadi dua kubu. Sampai kemudian daulah-daulah yang dikuasai oleh orang-orang sufi, daulah-daulah yang dikuasai oleh orang-orang batiniyah, daulah yang dikuasai oleh orang-orang jamiyah, sehingga terjadi berbagai macam kerusakan-kerusakan, dan saat itulah mulai kemunduran demi kemunduran, kemunduran demi kemunduran. Jangankan ekspansi kemudian futuhat, kemenangan-kemenangan Islam, ya, sekedar mengatasi intern dari kaum muslimin saja, kaum muslimin pada saat itu sudah kewalahan. Para ulama-nya tidak sanggup banyak berbuat. Kenapa? Karena penerap daripada hukum dari kalangan para penguasa sudah banyak yang mendengar daripada ahlul ahwa di sekeliling, dikeliling oleh orang-orang yang bermasalah. Sehingga para ulama ahlu sunnah yang hanya bisa menyampaikan kepada umat nasihat demi nasihat. Allah musta'an. Amma idza radina bi izai jahiliyah wa bi hadza al mawjud, Allahul musta'an. Adapun jika kita justru ridho dengan yang seperti ini, izai jahiliyah, semangat jahiliyah, ajakan-ajakan jahiliyah, perisbatan jahiliyah, wa bi hadza al mawjud, dan dengan apa yang ada sekarang ini berbagai macam kelompok-kelompok ini, Allahul musta'an, makanya Allah tempat kita memohon pertolongan. Wa antum tanzuruna, dan kalian semua mandang ini. Wa qalla man yatakhallas minhu, dan sedikit sekali orang yang bisa selamat dari ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini bisa kita baca pada pertemuan.